السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan akan datang nikmat yang sangat besar. Kita tunggu sebagai tamu, yaitu bulan Ramadan. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Begitu pula memilih segala sesuatu dengan kehendaknya. Sebagaimana Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, ya, dalam surat Al-Qasas ayat 68. Rabbmu ya menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki dan juga memilih segala sesuatu yang dikehendaki. Maka Allah memilih waktu yang dimuliakan, memilih tempat yang dimuliakan, serta juga memilih secara personal yang dimuliakan. Oleh sebab itu, para ulama menyebut tiga perkara di mana dosa dan pahala dilipat gandakan. Pertama, karena tempat. Ya, dosa dan pahala digandakan karena tempat dipilih, ya, yaitu Al-Makkah Al-Mukarramah, tanah haram, ya, Mekah dan Madinah, ya, sehingga kalau orang berbuat dosa di dalamnya dilipat gandakan. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim, surat Al-Hajj ayat 25. Ya, barang siapa berbuat kedzaliman di dalamnya, maka dilipat gandakan adabnya dengan adab yang besar. Yang kedua, waktu. Ya, seperti bulan-bulan haram dan juga bulan Ramadan. Ya. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fi anfusakum. Bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. 4 di antaranya bulan haram. Nah, ini bulan Ramadan. Haram itu Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Nah, bulan Ramadan pun juga demikian dipilih, ya, karena keutamaan yang ada di dalamnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhanmu, Rabbmu menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki dan Allah memilih, ya. Masjid ini namanya Masjid Al-Mukhtar, masjid yang dipilih. Ya, baik para jemaah rahmati Allah, bulan Ramadan bulan pilihan Allah Ta'ala tentu saja, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menyampaikan kepada kita dengan hadisnya, atakum syahr Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu tuftah fihi abwabul jannah wa tulaku fihi abwabun wa tughallu fihi maradatus syayatin wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima, rawahu An-Nasa'i dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah telah mewajibkan, memfardukan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Dibuka di dalamnya pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta dibelenggu, ya, tokoh-tokoh syaitan. Di dalamnya ada malam lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang ya dari kebaikan malam itu, maka dia akan benar-benar terhalang tidak mendapatkan. Ini sebagai warning bagi kita, sebagai peringatan bagi kita bahwa Allah Ta'ala telah mendatangkan sebuah malam di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Barang siapa terhalang kebaikan dari Lailatul Qadar, akan terhalang dia. Ya, dimana kita tahu dalam surat Al-Qadar, malaikat turun. Kemudian di malam itu semua takdir yang terjadi setahun akan datang diturunkan. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi bersabda, "Idza kanat ya, awwalu lailatin min Ramadan sufidan asyayatin wa maratul jin wa ghuliqat abwabun nar falam tuftah fiha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash sharri aqsir walillahi mutaqa minan nar wa dhalika kullu lailah." Akhrajahu Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila malam pertama di bulan Ramadan, maka setan dan tokoh-tokoh jin dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak satu pun yang dibuka. Pintu-pintu surga dibuka, tidak satu pun yang ditutup. Kemudian ada suara yang memanggil, "Wahai orang-orang yang senang dengan dan gemar melakukan kebaikan, sambutlah. Wahai orang-orang yang suka berbuat dosa, maka berhentilah." Dan Allah setiap malam membebaskan dari api neraka. Hadis yang bisa kita ambil di sini, ya, yang terpenting adalah, wahai orang-orang yang senang dengan kebaikan, sambutlah. Wahai orang-orang yang senang dengan keburukan, berhentilah. Berarti di sini dalam dua hadis ini ya menunjukkan kesempatan untuk berbuat baik dibuka lebar, kemudian pintu keburukan ditutup rapat. Ya. Dengan demikian, jika seseorang memang benar-benar terhalang dari kebaikan, memang ya harus sedih ya dan harus banyak mohon ampun kepada Allah. Suatu saat Nabi naik di atas mimbar dan beliau mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alama amanta?" Qala atani Jibril thumma qala raghim an fubriin dukrita indahu wa lam yusalli alaikul amin faqultu amin thumma qala raghim an fubriin dakhala alaihi ramadan thumma kharaja wa lam yufar lahu kul amin faqultu amin thumma qala raghim an fubriin adraka abawaih awahdahuma walam yudkhilahul jannah ul amin fakultu amin. Akhrajul Hakim fil Mustadrak. Nabi naik di atas mimbar, lalu beliau mengatakan amin, amin sampai 3 kali. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa engkau mengatakan amin, amin dan seterusnya sampai 3 kali. Beliau mengatakan, "Celaka seseorang, namaku disebut di sisinya, tapi dia tidak mau membaca solawat pada saya. Katakan amin, lalu aku mengatakan amin." Yang kedua, celaka seseorang masuk bulan Ramadan, keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Katakan amin, lalu aku mengatakan amin. Yang ketiga, celaka seseorang masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup, atau salah satu keduanya, namun tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga hadis ini memberikan pelajaran penting bagi kita, terutama menjelang Ramadan, masuk ke dalam Ramadan. Yang pertama, orang terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar akan benar-benar terhalang. Yang kedua, kita dipanggil, wahai orang yang suka berbuat baik, sambut. Kalau tidak nyambut perbuatan baik itu, berarti kita terhalang. Ya. Yang ketiga, tentu keluar dari Ramadan, kita ingin mendapatkan ampunan Allah, tapi tidak mendapatkan ampunan. Maka ini celaka. Nah, dengan ketiga hadis tersebut, para jemaah, yang baru kita dengarkan, mari kita perhatikan di dalam kita beribadah. Ya. prinsip ibadah itu kurang lebih 6. Pertama, lillah. Ya, saya tidak membahas ini karena Allah. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, fillah. Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, fillah, billah. Ya, satu lillah, dua fillah, tiga billah. Yaitu memohon pertolongan kepada Allah dalam beribadah. Yang keempat, al-khauf, rasa takut. Takut kepada adabnya Allah, murkanya Allah, dan takut ibadah kita tidak diterima. Itu keempat. Kelima, wal-roja, mengharap. Mengharap balasan dari Allah. Mengharapkan ampunan Allah. Tentu saja mengharapkan surganya Allah. Mengharap ibadah kita diterima. Jadi kita tidak jangan terlalu pede untuk bisa diterima, tapi juga harus kita tidak takut. Kita harus takut ya dengan adabnya Allah. Yang keenam, al-mahabbah, yaitu cinta. Kita beribadah dengan cinta. Ya, itu kalau dibahas satu tema tersendiri, ya, insyaallah. Selanjutnya para jemaah, pembahasan kita terkait dengan menyambut Ramadan, ya. Bagaimana dalam menyambut Ramadan, sebagian kaum muslimin menyambut dengan acara-acara yang tidak diajarkan Nabi, keliling dengan obor. Syaibin Bas rahimahullah taala, beliau menyampaikan ya dalam fatwanya bahwa ketika menjelang Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat tentang fikih Ramadan. Ya, fikih Ramadan. Agar apa? Agar ibadah maksimal. Ya, biasa kita sering mendengar syarat diterimanya amal dua. Satu ikhlas, dua ittiba. Tadi kita sebutkan 6. Lillah ikhlas, fillah ittiba, billah dengan pertolongan Allah, khauf rasa takut siksanya, takut tidak diterima amal kita, roja kita berharap ampunan, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan amal diterima. Yang keenam, cinta itu. Bagaimana itu semua bisa didapat? Mari perhatikan pembahasan kita yang pertama adalah tentang fadhailus siyam, keutamaan puasa. Ya, keutamaan puasa. Ya. Bahwa puasa merupakan ibadah yang paling agung. Ya, ibadah yang paling agung. Ketaatan kepada Allah yang paling agung. Ya. Pahala tidak terbatas. Yang kedua. Yang ketiga, tufarud dunub al-mutaqaddamah. Diampunkan dosa yang lalu. Ya. Diampunkan dosa yang lalu. Yang keempat, dijauhkan wajahnya dari api neraka. Ya. Yang kelima, masuk surga melalui pintu khusus, yaitu Ar-Rayyan. Ya. Kemudian yang keenam, bangga berjumpa dengan Allah membawa pahala puasa. Ya. Ini para jemaah. Yang pertama adalah seutama-utamanya ibadah, ketaatan. Ya. Dalam rangka berkaitkan diri pada Allah. Sudah jelas karena Allah mengatakan kullu amali bini Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana jazibi. Ya. Semua ibadah amal anak Adam bagi dia kecuali puasa. Itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini menunjukkan keutamaan, ketaatan, ya, puasa ketika dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Wasiyamu junnah. Puasa adalah perisai. Fa'idha kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Fa'in syatama ahadun aw qatalau falyakul inni shaim. Puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai. Sebagaimana Nabi bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fardi wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, Barang siapa yang mampu untuk menikah, menikahlah. Ya. Karena bisa menjaga pandangan dan kehormatan. Barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah. Ya. Karena puasa sebagai perisai. Ya. Fa'innahu lahu wija. Nah, sebagai perisai. Baik di dunia perisai dari apa? Dari maksiat. Dan di akhirat perisai dari neraka. Ya. Apabila seorang sedang berpuasa dari kalian, jangan berbicara perkara yang jorok, ya. Jangan membuat kegaduhan dan kebodohan. Nah, jika ada seseorang yang mencela atau ada orang yang mengajak untuk bertengkar, katakanlah saya berpuasa. Ya. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fa min shaum athyab indallah min rihil misak yaumil qiyamah min rihil misak. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kata Nabi. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat dibandingkan minyak kasturi, minyak misik. Ini menunjukkan bahwa para jemaah, Allah punya ukuran sendiri, ya, punya standar. Tentu Allah berkehendak untuk berbuat apa saja. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah mau. Logika kita tidak masuk. Yang tahu bau mulut orang puasa, ya, ya bau macam-macam sudah. Tapi di sisi Allah lebih baik dibandingkan dengan minyak misik. Walisaim farhatan ya frahuma. Orang berpuasa punya kedua kebahagiaan. Ida aftara fariha bifitri wa ida laqiya rabbahu fariha bisaumih. Ketika dia berbuka, dia senang dengan berbuka puasanya. Ketika berjumpa dengan Allah, dia gembira dengan puasanya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita bisa mengambil banyak fawaid, keutamaan tentang puasa di dalam hadis ini, para jemaah. Pertama, puasa merupakan ibadah yang istimewa, ya, ibadah istimewa. Istimewa. Ya. Yang bisa, yang apa? Allah membalas langsung. Allah balas langsung. Ya. Dan puasa sebagai perisai. Perisai. Karena orang kalau dalam keadaan lapar sama kenyang ketika marah, tentu tenaganya lebih banyak ketika dalam keadaan kenyang. Ya. Karena apa? Syaitan. Asyaiton yajri majrad dam. Setan itu masuk ke manusia melalui peredaran darah. Nah, kalau dia lapar, dia lemah. Kemudian hari berpuasa itu jangan dikotori dengan ucapan-ucapan atau perbuatan yang tidak bermanfaat, apalagi yang membahayakan. Nabi menyampaikan malam yada qaulazzur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun an yada'a tu'amahu wa syarabahu, rawahu al-Bukhari. Barang siapa, ya, yang selalu bohong, ya, malam yada qaulazur, barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan bohong, sumpah palsu, wal amala bihi, dan selalu melakukannya, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak perlu, Allah tidak berhajat, an yada'a tu'amahu wa syarabahu. Seseorang meninggalkan makan dan minumnya, Allah tidak perlu. Ya. Puasa tapi bohong. Padahal puasa itu artinya apa? Al-imsak, menahan diri, menahan. Menahan dari segala sesuatu itu maknanya puasa. Seperti Maryam mengatakan, nadartu lirrahmani sawma. Aku bernadar kepada Allah sawm. Apa sawm? Tidak bicara. Menahan. Itu. Menahan diri. Nah, kalau seperti itu, mari kita tahan diri kita di puasa. Ya, ya. Kalau ada orang mengajak bertengkar, katakan saya puasa. Ya. Tapi tolong jangan ditambah, tunggu nanti setelah maghrib kita lanjutkan. Ya, ya. Itu salah paham. Ya, nggak benar. Maksudnya ini memang kita diajar, ditarbiyah, dididik para jemaah. Ya. Oleh sebab itu, ketika jangan menunggu malam pertama dari sekarang. Mari kita gambarkan bahwa sebentar lagi Ramadan. Sebentar lagi Ramadan. Hitungan-hitungan mundur. Ya, sebentar lagi Ramadan. Dan kita sambut sebagaimana menyambut mungkin lebih, bahkan lebih daripada itu. Orang yang kita muliakan. Ya. Dan Ramadan, ya, utama ketika puasa mulut kita lebih baik daripada minyak misik. Kemudian keutamaan yang lain ya adalah bahagia ketika berbuka, bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan bisa mengampuni dosa yang sudah berlalu. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa ya yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala Allah. Jadi iman mengharap pahala. Bukan puasa karena tidak nyaman dengan keluarga, tidak nyaman dengan tetangga, ya. Tidak nyaman dengan teman sekantor, tapi semuanya iman dan ihtisab mengharapkan pahala. Karena kalau orang tidak sholat di masjid kelihatan orang. Ya, orang haji umroh kelihatan orang, tapi orang puasa tidak kelihatan. Meskipun menampakkan seperti orang puasa, kalau dia mau minum ya di kamar sendirian tidak ada orang yang tahu. Sehingga yang harus ada ya, karena orang tidak tahu apakah kita puasa atau tidak. Mungkin orang menyangka dan mengira kita puasa karena di bulan puasa. Tapi kalau kita mau bohong bisa minum. Oleh sebab itu hendaklah dibangun di atas iman dan ihtisab. Supaya apa? Diampunkan dosa yang lalu dan akan datang. Nabi juga bersabda, "La yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajahahu 'anil nar 70 kharifan." Akhrajah Al-Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Barang tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 kharifan, 70 perjalanan. Ada 70 sini 70 tahun. Coba berjalan 70 tahun seperti apa jaraknya? Itu berjalan. Bagaimana kalau pakai pesawat? Udah keliling dunia berapa kali itu? Artinya apa? Benar-benar akan dijauhkan para jemaah. Dan luar biasa. Sehingga kesempatan Ramadan akan datang ini kita gunakan dan sebaik-baiknya. Ada orang, sering orang mengatakan seandainya Ramadan ini adalah akhir dari Ramadanku. Karena memang yang namanya umur tidak ada yang tahu. Ya, tidak pilih tua, tidak pilih muda. Kalau sudah datang waktunya tidak akan bisa maju, tidak akan bisa mundur. Ya. Itu para jemaah. Kemudian hadis Sahal bin Sa'id, Nabi bersabda, "Inna fil jannati baban." Di surga ada pintu, yuqalu lahu Royyan. Ya, namanya adalah Ar-Royyan. Banyak anak-anak kita disebut dengan nama Ar-Royyan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Orang berpuasa akan masuk dari pintu itu pada kiamat. La yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Dan yang lain tidak bisa masuk. Lalu dikatakan aina shaimun, mana orang berpuasa, fayaqumun la yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Lalu mereka masuk, yang lain tidak bisa masuk. Fa idza dakhalu uqlik falam yadkhul minhu ahadun. Akhrajahu Bukhari Muslim. Kalau orang puasa sudah masuk, ditutup lagi, yang lain tidak bisa masuk. Tapi Abu Bakar As-Siddiq bisa masuk dari pintu sedekah, pintu puasa, pintu jihad, yang lain-lain, semua pintu. Termasuk ya kepada wanita. Wanita itu bisa masuk pintu mana saja ya itu dia yang dia suka ya, dari yang dia suka. Siapa dia? Yaitu wanita yang taat pada suaminya ya. Idza shalatil mar'ah khamsaha wa ata'at zawjaha wa shamat syahraha wahsuna farjaha dakhalat aljannata min ayyi abwabin sya'at. Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, taat pada suaminya ya, dan menjaga kehormatannya, silakan masuk pintu mana saja yang dia mau dari surga ya. Kemudian pembahasan kedua tadi keutamaan puasa, kedua keutamaan ya, yaitu bulan Ramadan ya. Keutamaan bulan Ramadan. Para jemaah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183 ya sampai 185 ya. Di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ya alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Ya, sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar kalian bertakwa. Nah, jadi Ramadan, bulan Ramadan, bulan untuk merebut predikat takwa. La'allakum tattaqun. Ini para jemaah. Ya. La'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa ala alladheena yutiqunahu iddatun ta'am miskin faman tatawwa khayran fa huwa khairun lah wa tasummu khairun lah. Dan hari-hari berbilang, barang siapa yang sakit atau safar silakan diganti dari yang lain. Bagi yang mampu puasa, bayar fidyah ya untuk seorang miskin atau menambahkannya lebih baik, atau dia berpuasa lebih baik. Jika kalian tahu, dulu tuh boleh milih, orang puasa boleh milih, boleh tidak puasa boleh puasa, baik yang mampu juga, yang tidak puasa milih bayar fidyah. Apa fidyahnya? Memberikan makan kepada satu orang fakir miskin sekali makan. Kalau sekarang belum milih, itu boleh mana? Kita boleh masih makan, masih butuh sekuren. Dulu boleh milih. Nah, tapi setelah turun ayat, ya, Taman Syahid dari Pemusyah Mali Yusuf. Karena siapa yang melihat bulan harus puasa. Ya. Nah, bulan Ramadan, bulan Quran, Syahrul Ramadan, Ramu Zilakil Quran, Udah Lintas, Wabayyilah Tidak Udah Wajib. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Kapan diturunkan Al-Quran? Malam keberapa? 17. Nah, benar. Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Itu Qadar di mana? Nah, semua itu terakhir. Bukan 17 Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah. Dalam ayat Al-Quran, bahwa Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan di malam yang penuh dengan barokah. Malah terjadi malah akhir ya. Nah, bagaimana kita? Ya, kita banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Boleh tidak baca Quran dari HP? Ya, boleh-boleh saja. Tapi ada asar Abdullah bin Mas'ud, man yasurruka ya. Setelah kemudian ya. Beliau mengatakan man yasurruka an yuhibballah wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang membuat dirimu senang ya, man yasurruhu an ya apa ya, man yasurruhu an yuhibbullah wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang senang Allah cinta dan rasulnya adalah baca dari mushaf. Atsar Ibnu Mas'ud ya, atau kama qala. Gitu. Jadi boleh tidak baca apa? Boleh, tapi baca dari mushaf lebih afdol ya. Nah, baca. Karena Ramadan bulan Al-Qur'an. Ya. Ramadan bulan Al-Qur'an. Nah, ini. Kemudian ketika seorang badui bertanya kepada Nabi dan mengatakan akhbirni bima faradallahu alayya minasiyam, faqala syahr ramadan illa an tatawwa'a syai'a, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Beritahu saya, puasa apa yang Allah wajibkan kepada saya? Nabi mengatakan, syahr Ramadan, bulan Ramadan. Kecuali kamu menambah dengan yang lain, yaitu yang sunnah. Ya, ini. Kemudian, Nabi juga bersabda, syahron la yang kuson, syahro idin, ya, Ramadan wa Dhul Hijjah. Dua bulan yang tidak berkurang. Ya, yaitu tentu saja tidak berkurang keberkahannya, pahalanya, kemuliaannya, ya, yaitu dua bulan. Apa? Bulan, dua bulan Id, Ramadan dan Dzulhijjah. Ya, Ramadan dan Dzulhijjah. Nah, ini kita. Tadi sudah saya sampaikan hadis, kalau sudah masuk Ramadan, semua setan dibelenggu. Ketika malam pertama itu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Dipanggil ya, orang yang senang berbuat baik harus sambut. Bersenang-senanglah kalian, gembira. Paksakan ketika malam pertama Ramadan tidak bahagia, paksakan untuk bahagia. Ya, paksakan untuk senang, paksakan untuk gembira. Sambut dengan sebaik-baiknya. Kemudian sudah membahasan keutamaan puasa, keutamaan bulan Ramadan, dan ke pembahasan ketiga adalah awal penentuan Ramadan. Ya, itu biasanya kan selalu sebagian orang ya heboh. Ya, tapi kalau kita melihat kaum muslimin tidak lepas dari dua dalam menentukan awal Ramadan. Pertama hisab, yang kedua ru'yah. Hisab tidak pernah dilakukan oleh Nabi, ya. Bahkan beliau mengatakan inna ummatun ummiya la naktub wa la nahsib. Asyhuru hakadha wa hakadha. Hakadha wa hakadha. Ya, kami umat ummiyah tidak menulis, tidak menghitung. Ya, enggak menulis, enggak menghitung. Bulan itu sekian dan sekian. Maksudnya sekian-sekian apa? Kadang 29, kadang 30. Oleh karena itu penentuannya melalui hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang hilal. Katakan, hilal merupakan petunjuk waktu bagi manusia dan petunjuk pelaksanaan haji. Jadi semua hukum yang terkait dengan perkara Islam, ya, seperti orang meninggal, wanita, suami meninggal, kemudian ada istrinya janda, maka menunggu berapa? Iddahnya 4 bulan 10 hari. Ngitungnya bukan Januari, Februari, bukan. Tapi ngitungnya adalah bulan Hijriyah. Begitu juga antum yang mau mengeluarkan zakat mal, ngitungnya juga bulan Hijriyah. Ya, bukan bulan Masehi. Bukan tahun Masehi. Ya. Bulan Qomariyah, tahun Hijriyah para jamaah. Ya. Tahun Hijriyah seperti juga orang yang yaitu tadi meninggal suaminya atau melakukan al-ilah pada istrinya, di mana dia bersumpah tidak mau meniduri istrinya, ya. Itu paling lama 4 bulan. Tidak boleh lebih. Nah, bulan hitungnya apa? Dengan bulan Hijriyah para jemaah, ya. Nah, di sini ada dua, hisab sama sama apa? Sama ru'yah. Nabi mengatakan kami umat ummiyah, tidak menghitung, tidak menulis, tidak menghitung. Maksudnya tidak menulis, tidak menghitung bukan berarti tidak bisa menghitung. Para sahabat itu canggih dalam menghitung waris. Yang mengajari menghitung waris siapa? Ya Nabi. Dan menghitung waris bukan perkara yang mudah. Mereka bisa. Bukan berarti tidak menghitung seperti apa yang dimaksud. Ini penjelasan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Ya, karena kita mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, katakanlah itu waktu petunjuk bagi manusia termasuk bulan Ramadan. Nabi bersabda, subu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in hum 'alaikum faqduru lah. Wa fi riwayah fa in hum 'alaikum fa aqmilu 'iddata sya'ban 30. Ya. Berpuasalah karena melihat hilal. Berbukalah karena atau berhari raya karena melihat hilal. Kalau tertutup oleh awan maka takdirkanlah, perkirakanlah. Apa perkirakanlah? Genapkan bulangan Sya'ban menjadi 30. Ya. Dan harus mengikuti pemerintah. Kenapa? Ibnu Umar mengatakan, ya, taro annasul hilala faraituhu fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wa amara bi siyamihi akhrajahu Nasa'i. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan orang-orang sering melihat hilal. Sering melihat hilal. Ya. Kemudian aku juga melihatnya. Dan aku sampaikan kepada Rasul. Rasul di saat itu sebagai apa? Sebagai penguasa. Maka orang yang melihat hilal sampaikan kepada pemerintah. Lalu beliau puasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Nah, maka di sini para jemaah kebetulan pemerintah kita juga apa mengadakan sidang isbat, sidang isbat yang kita tunggu. Ya, itu sudah dengan dalil-dalil yang ada. Ya, Ibnu Umar menyampaikan kepada siapa? Nabi. Lalu Nabi puasa dan menyuruh orang puasa. Ya. Nah, kalau di Indonesia ini ada berapa hari raya itu? Yang di Padang ada hari sendiri sampai 3 sampai 4. Ya. Minimal 2. Ada juga khatib diundang 2 kali untuk khutbah, dua-duanya datang. Ya. Mengakomodir semua. Ya enggak bener lah. Ya, hari raya cuma 1. Ya. Jadi pemerintah dan pemerintah akan mayoritas, ya. Karena memang puasa dan berbuka itu saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa dhahakum yauma tudhahun. Akhrajahu Abu Dawud. Hari puasa kalian hari di mana kalian banyak orang ini berpuasa, termasuk Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini menunjukkan yang ikuti, ya, apa namanya, yang banyak dalam pengertian ya pemerintah di sini. Ya, digabung semuanya adalah pemerintah para jemaah. Ya. Sebagaimana hadis Ibnu Umar. Ya. Kalau salah gimana Ustaz? Ya, itu yang menjadi kekhawatiran banyak orang. Sudah dikelihatan hilal tapi pemerintah kok besok gimana kita puasa hari ini? Sholatnya bagaimana? Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawanya, ya, dengan bawa hadis riwayat Imam Bukhari, yusalluna lakum fa in asabu farakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka sholat untuk kalian. Mereka siapa? Ya para imam yang memang ini dalam ini yang sudah ditentukan oleh penguasa pemerintah. Mereka sholat untuk kalian. Kalau sholat mereka benar, mereka dapat pahala, kalian dapat pahala. Kalau mereka salah, kalian dapat pahala, yang berdosa adalah mereka. Sehingga kita tidak perlu khawatir, ya. Untuk persatuan kaum muslimin, terutama Idul Fitri, Idul Adha, itu mengikuti tentu saja pemerintah di sini, ya. Ini. Nah, baru setelah itu kita menghadapi malam pertama dari bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan di malam pertama? Tentu saja pertama adalah besok niat puasa. Ya, niat puasa. Memang betul biasanya malam pertama itu kita kapan disebut dengan malam pertama Ramadan? Ketika matahari terbenam. Kalau bulan Masehi itu kan dimulai jam 12 malam 00. Kalau bulan Qomariyah tahun Hijriyah dimulai setelah matahari tenggelam, ba'dal ghurub. Ya, itu baru disebut tanggal 1, malam satunya itu. Tanggal 1. Nah, dari situlah berlaku semua hukum Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Biasanya yang kita lakukan malam itu ya persiapan beli, persiapan sahur, persiapan ini, ya boleh-boleh saja. Tapi di malam itu sudah dimulai baca Quran, dimulai syahr Ramadan unzila fihil Quran, baca Quran dimulai, ya. Kemudian persiapan sholat tarawih, ya. Dan tidak kalah pentingnya niat puasa. Ya, yang terkait dengan puasa, niat puasa. Ya, juga sholat tarawih nanti bisa didiskusikan. Niat puasa, apakah niat cukup sekali dalam untuk sebulan atau setiap malam? Ya, setiap malam. Ada pendapat Imam Malik. Nah, ini menunjukkan pendapat hanya pendapat. Sementara Nabi bersabda, man lam yujmi, ya, qoblal fajr fala siyamalahu. Man lam yujmi asyam qoblal fajr fala siyamalahu. Ya. Akhraj Abu Daud, barang siapa yang tidak niat puasa sebelum fajar, yaitu subuh, maka puasanya tidak sah, ya, kecuali puasa sunnah. Jam 7 pagi tanya sama istrinya, ada makanan tidak, kalau itu saya puasa. Atau jam 7 niat mau puasa, asalkan sebelumnya belum makan apa-apa. Kalau sudah makan nasi uduk, ya, minum kopi, langsung enggak enggak sah mungkin puasa Sunda. Ya. Tapi kalau belum makan apa-apa boleh. Puasa Sunda niatnya setelah fajar. Tapi kalau puasa wajib malam yujmi asyam qabla al-fajri fala siyama lahu, ya. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum Ramadan maka tidak sah puasanya. Ini para jamaah, ya. Ini. Berarti kita harus niat di malam hari. Dan niat ini, ya, pertama harus pasti, ya, pasti. Jangan ragu, saya besok puasa apa enggak ya, besok puasa enggak apa enggak. Ya, terutama mungkin bagi wanita yang menyusui, takut enggak atau yang sedang hamil, harus pasti. Ya, atau yang mau safar, saya puasa besok apa enggak, puasa apa enggak, sampai subuh, itu sudah sah. Ya, sudah ngikuti yang rukhsah. Safar boleh, ya, boleh tidak puasa orang safar, ya. Kemudian yang kedua ta'yin. Ya, pertama pasti tidak ragu, itu niat, ya. Yang kedua ta'yin, apa ta'yin itu? Menentukan puasa mana, puasa apa. Karena puasa itu yang wajib ada dua, puasa ya, nadar, puasa qadha, puasa Ramadan. Ada tiga wajib ini, ya. Ada puasa sunnah. Ya. Qadha apa nadar apa Ramadan? Kita Ramadan dan Ramadan, ta'yin harus jelas. Itu. Yang kedua at-tabyid dilakukan malam hari sebelum subuh, ya. Yang keempat at-tajdid, yaitu setiap malam. Ya, setiap malam. Ya. Tadi pendapat Imam Malik ya tidak benar. Dan beliau mengatakan kullu ahadin yukhad wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali pemilik kuburan ini, ya. Nah, beliau pendapatnya sekali saja sampai sebulan, ya. Sementara tadi hadis jelas, ya. Ini. Kemudian kita niat, boleh niat di malam hari para jemaah, yaitu setelah maghrib boleh niat meskipun belum sahur. Karena sahur sunnahnya apa? Diakhirkan. Ah, cuman niat itu dalam hati, ya. Saya tidak bicara orang, saya dulu. Nawaitu shauma qotin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis nanti lillahi taala, itu dibaca kadang menjelang salat. Dibaca, ya, tidak ada sunnahnya, tidak ada tuntunan dari Nabi, ya. Niat dalam hati. Saya niat besok puasa Ramadan, ya, itu. Itu para jemaah, ya. Ah, kemudian sahur. Sahur. Kenapa? Karena sahur barokah. Jangan sampai tidak sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu mengandung keberkahan, ya. Rawi Bukhari wa Muslim dari Anas bin Malik. Barokah itu apa maknanya? Kebaikan yang melimpah. Saya kuat kok. Ah, nanti mentang-mentang kuat, saya lihat nih, saya buktikan tanpa sahur saya bisa. Enggak boleh. Jangan. Ya memang ijma, ya. Ijma ulama mengatakan bahwa sahur itu adalah apa? Sunnah, ya. Nah, meskipun sahur itu yang membedakan antara, ya, apa namanya, puasanya ahlul kitab, ya, itu. Sehingga dengan seperti itu ada yang mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahur, ya. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ada matan sampai wajib, tapi Ibnu Hajar mengatakan ijma sunnah. Tapi sunnahnya sunnah muakkadah ditekankan. Sampai apa? Meskipun hanya seteguk air, ya. Ya, Nabi bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami alkitab aklatus sahur." Ya, akhrajahu Muslim. Perbedaan puasa kita dengan puasa alkitab makan sahur. Tasaharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah kalian meskipun dengan seteguk air. Hadisnya Hasan Ibnu Hibban. Meskipun dengan seteguk air. Jangan ditinggalkan. Hadis Abdullah bin Amr. Jangan ditinggalkan, ya, yang namanya sahur itu. Meskipun minum seteguk air, ya. Nah, dan senikmat-nikmatnya sahur orang beriman apa? Kurma. Nikmat sahurul mukmin at-tamr. Senikmat-nikmat sahur orang beriman kurma, tamer. Kalau berbuka sunnahnya apa? Rutop. Ya, kalau enggak ada rutop, tamer. Rutop itu kurma muda itu. Ya, tamer kurma yang coklat. Kalau tidak ada korma, air kalau berbuka. Tapi kalau sahur, korma. Wah, kalau kita Ustaz, kalau kebanyakan korma enak, kalau sedikit tidak nendang. Ya betul. Betul saja, sama itu ya. Berarti apa? Ya digabung. Ya antum biasa sahur apa? Mau nasi uduk, mau nasi kebuli, mau apa, tapi di sampingnya korma, satu butir, dua butir, tiga butir, ya itu tetap ditutup dengan korma atau dibuka dengan tamar. Karena Nabi bersabda, sabda Nabi pasti tidak perlu ragu lagi, pasti ada hikmah. Ya, ni'mah sahurul mu'min at-tamar. Ya, akhrajahu Ibnu Hibban. Senikmat-nikmatnya sahurnya. Ini hadis ini riwayat Abu Dawud ya. Senikmat-nikmatnya sahur mukmin adalah korma. Kemudian mengakhirkan waktu sahur. Nah, tolong ini semua insya Allah bisa kita jalankan dengan senang hati, dengan kesadaran tinggi bahwa kita ingin mengikuti dan meniti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah. Ya. Kata Imam Nawawi, jika kita tidak tahu hikmah ketika kita menjalankan sunnah, maka itu sudah hikmah. Karena hikmah itu artinya sunnah. Ya. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ya, mengajarkan kitab dan hikmah. Apa hikmah kata Imam Syafi'i? As-sunnah. Al-hikmah hiya sunnah. Sehingga kata Imam Nawawi, loh, memang apa sih manfaatnya makan kurma? Kalau kita tidak tahu hikmahnya, maka ketika menjalankan sunnah itu termasuk hikmah. Ya, hikmah. Karena tidak semua tahu apa ini manfaatnya, apa faedahnya. Ketika tidak tahu hikmahnya, menjalankan sunnah itu sudah hikmah para jemaah. Artinya seseorang yang penting ini sunnah Nabi, itu sudah dianggap hikmah. Ya. Yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa diberi hikmah oleh Allah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak ya. Yu'til hikmata may yasha. Surat Al-Baqarah ayat 269 ya. Karena kita nanti dalam kehidupan ini, lebih-lebih dalam puasa, mungkin banyak perkara-perkara yang kita tidak tahu apa hikmahnya. Kalau puasa sudah dilihat oleh, dinilai atau diteliti oleh pakar kesehatan, ya sehat. Tapi hadisnya dhaif, ya sumu, ya tasihu. Puasalah maka kamu sehat. Hadisnya apa? Dhaif. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Tapi memang benar, puasa itu sehat, ya yang punya kolesterol, yang punya gula darah, yang punya hipertensi, puasa itu obatnya. Tapi jarang kita mau menjalankannya. Tapi wajib, tidak mungkin, harus dikerjakan. Mengakhiri waktu sahur. Ya. Zaid bin Sabit mengatakan, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila shalah qultu kam bainal adzan was sahur qala qadru 50 ayah." Akhrajahu al-Bukhari Muslim. Kami sahur bersama Nabi lalu beliau pergi sholat. Kata Anas, aku bertanya berapa jarak antara adzan dan sahur. Kata Zaid bin Thabit, kurang lebih bacaan 50 ayat. Ya, ini kalau ayatnya pendek-pendek ya berarti pendek. Ya, kalau panjang berarti panjang. Ya, kalau pendek apalagi cepat. Kurang lebih itu 20 menit lah. Atau setengah jam sampai 20 menit sampai setengah jam. Ya. Itu. Nah, bagaimana ketika kita ya lagi sahur, apalagi memang makanan favorit, dengar adzan. Apa yang kita lakukan? Lanjut atau berhenti? Ya. Kita lagi makan nih. Dengar adzan subuh. Bagaimana? Lanjut apa berhenti? Ya. Bingung ya? Ya, antum milih lanjut ya. Ya. Boleh milih lanjut sebagaimana Nabi bersabda ya, Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina fi yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Rawahu Abu Dawud, ya. Apabila seorang dari kalian mendengarkan an-nida, yaitu azan. Ada mengatakan, iya itu azan pertama, bukan azan subuh. Azan kedua, azan subuh ini. Nanti jelaskan. Maka apa? Jangan wal ina fi yadi. Ina itu bejana. Bisa gelas, bisa piring, bisa mangkok. Yang makannya banyak bisa nampan atau baskom. Oh, itu, ya. Sedang ada di tangannya. Maka jangan tinggalkan. Sampai selesai hajat yang ada di situ. Ya, yang ada di mangkok itu. Bukan nambah lagi, yang ada di situ. Ya. Karena Nabi SAW hatta yang dia hajatahu minhu. Fi yadihi berarti di tangannya. Sedang makan dia. Ya. Piringnya di tangan tapi sebagian sendok atau lagi dengan tangan makannya. Silakan selesaikan sampai selesai. Sampai selesai keperluannya dari bejana yang ada. Ya. Nah, itu adalah adzan yang kedua. Dikuatkan hal tersebut ya oleh asar ya Abi Umamah. Beliau mengatakan uqimatis shalah wal ina fi yadi Umar ya. Qala ashrabuha ya Rasulullah, qala na'am, fasharibaha akhrajahu Ibnu Jarir. Sholat sudah qomat, sementara di tangan Umar ada gelas. Ya. Dia ditanya, boleh saya minum ya Rasul? Iya silakan. Maka beliau minum. Ah, cuman tolong jangan ditunggu seperti itu. Saya tunggu nanti nih adzan. Saya tunggu qomat. Itu tidak begitu. Ya. Ya. Ketika kita sedang mengakhiri waktu sahur, kok tiba-tiba ya ada adzan? Atau ya kita anggap ini belum subuh. Ketika kita minum atau makan kok sudah masuk waktu subuh, boleh dilanjutkan ya, boleh dilanjutkan ya, dengan hadis tersebut para jamaah ya. Kemudian ini terkait dengan masalah sahur, nanti bisa kita diskusi. Lalu selanjutnya adalah kita menjalankan ibadah puasa ya. Ingat di malam Ramadan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib sholat maghrib, sholat isya. Di siangnya ada sholat subuh setelah fajar. Nah, jangan sampai sholat tarawih begitu khusyuk, begitu khidmat orang bilang, begitu persiapan, ya. Tapi sholat isya-nya tidak diperhatikan. Bahkan sebagian orang ada tidak sholat maghrib isya-nya di rumah, giliran tarawih ke masjid, ada tidak kira-kira? Oh ini, kalau banyak ini perlu dikoreksi. Ya kita jangan begitu. Dan sampai pada saudara kita jangan. Kenapa? Nabi bersabda, Allah berfirman, ya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Fa idza ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha." Wajda saalani lautiyanna, walain ista'azani lauidanna. Rawahul Bukhari. Nabi bersabda, Allah berfirman, hadits kursi, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib. Ya, dan senantiasa hambaku menambahkan dengan yang sunnah hingga aku cinta kepadanya. Kalau sudah aku cinta kepadanya, aku menjadi pendengarannya untuk mendengar, penglihatan untuk melihat, tangan untuk memukul, kaki untuk berjalan. Kalau dia minta, pasti aku kabulkan. Kalau dia minta pertolongan, pasti aku akan tolong dia. Aku akan lindungi dia. Artinya apa? Yang wajib di sisi Allah lebih ya dicintai dibandingkan yang sunnah. Tapi ketika menambah sunnah, mendatangkan cintanya Allah. Menjadi wali Allah yang tingkatannya paling tinggi, kata Ibnu Rajab ya, dan juga Ibnu Taimiyah. Ini ya, karena hamba Allah ada tiga. Yang pertama, dolim nafsi, muktasid, sabikun bil khairat. Ya, summa, arusna kitab alladina safayna min ibadina, wa minhum dolim nafsi, wa minhum muktasid, wa minhum sabikun bil khairat. Surat Fatir, ayat 32. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba kami, yang kami pilih, ada di antara mereka yang dolim pada dirinya. Ya, ada mereka muktasid. Ada ketiga, sabikun bil khairat bin illah. Semua kata Ibnu Katsir umat Nabi Muhammad. Tapi yang pertama tidak masuk kategori wali yang dolim nafsi. Siapa mereka dolim nafsi? Yang wajib dikerjakan kadang ditinggal. Yang haram juga dikerjakan. Itu dolim. Dolim nafsi. Tidak masuk kategori wali. Tapi masih masuk umatnya Nabi Muhammad. Yang kedua muktasib. Muktasib apa? Yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan. Belum bisa menambah dengan yang sunnah. Masuk kategori selain umat Nabi Muhammad. Kategori wali Allah. Tapi wali tingkatan yang paling rendah. Adapun sahabiku bil khairat wajib dijaga, haram ditinggalkan, ditambah dengan yang sunnah, ya, yang makruh ditinggalkan, yang mubah dipilih, bermanfaat diambil, tidak ditinggalkan. Itu sahabiku bil khairat, wali paling tinggi tingkatnya. Doanya insya Allah mudah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ramadan kesempatan mentarbiah diri kita, mendidik diri kita para jemaah. Tapi ingat harus menggunakan fikih. Al-fikhu, al-fahmu, pemahaman yang benar. Apa? Yang wajib dijaga. Di malam Ramadan ada maghrib. Biasanya antum yang kerja masih di jalan. Itu bagaimana? Mengatur, meminis dengan baik. Supaya sholat maghribnya bisa berjamaah di masjid. Bagi bapak-bapak, bagi kaum laki-laki. Ya. Kemudian ada sholat isya. Ini. Ya. Ada sholat isya, bagaimana bisa terjaga semuanya. Karena yang wajib, yang wali dicintai, apalagi di Ramadan. Terkadang di Ramadan itu, ya, orang terutama sibuk dengan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ini tidak boleh. Sahur, ya, kadang jam berapa sahurnya itu? Sahur anak-anak itu ya, keliling kampung ya. Itu jam berapa biasanya? Jam 2 ibu-ibu jam 3 bangun atau setengah 3 bangun. Manasin makanan. Jam 3 kelar. Sahur jam 3. Ya, subuhnya setengah 5. Subuhnya lewat karena makannya banyak. Itu. Sementara sahur hukumnya sunnah. Justru diakhirkan sahur, tapi anak-anak yang bikin bangun, ya jangan bangun. Kalau bangun ya kita banyak istighfar. Wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur banyak istighfar. Ya. Milih baca Quran atau istighfar? Banyak istighfar. Istighfar baca Quran silakan boleh, ya. Tapi tepatnya habis sahur, tinggal waktu berapa menit ke depan mau subuh, wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur banyak istighfar, ya. Silakan bisa dibuka firman Allah supaya kuat, ya. Supaya kuat dalam Surat Az-Zariyat ayat 18 ya. Wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak istighfar. Nah, sahur kita jam berapa? Kalau subuh jam 4:30, mungkin sahur jam 4 lebih 10 ya atau lebih 15 ya. Kemudian mungkin makan 10 menit masih sisa waktu astagfirullah. Karena sudah salat malam tarawihnya ya. Salat tarawih bersama dengan imam. Man shalla ba'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamu lailatin rawahmat. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam insyirof selesai, seperti sholat semalam suntuk semalam penuh. Ya, maka sholat bersama dengan imam selesai. Dah boleh saat setelah sholat witir nanti sholat malam lagi boleh. Nabi pernah melakukan. Tapi tidak perlu witir lagi. Ya, la witroni fil illail, tidak ada witir dua kali dalam semalam. Ya. Boleh habis witir salat boleh. Ya. Lu bukankah Nabi juga 11? Iya. Betul, ya. Itu yang rajih bagi saya, ya. Nabi bersabda, qiyamul lail masna. Ya, qiyamul lail masna. Man khasyya idza khasyya ahdukum as-subhah, shalli raqatan wahidah, tutir lahu maqad shalla. Salat malam dua-dua, kata Ibnu Taimiyah, di sini tidak dibatasin, yang penting dua-dua, berapapun. Ya. Ya. Barang siapa takut subuh, maka salat witir satu. Tapi di apa? Di tahsis, ya. Salat malam dua-dua tadi, ya. Nabi Aisyah mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah, akhrajahul Bukhari Muslim dari Aisyah. Beliau mengatakan Nabi tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Ucapan beliau tadi hadis qaul, ini hadis fi'il ya. Ada mengatakan ucapan lebih dahulu daripada perbuatan. Sehingga seperti Ibnu Taimiyah dua-dua tanpa batas. Tapi dia mengatakan perbuatan itu penjelas tafsir dari ucapan. Ucapan beliau dua-dua tanpa ada pembatasan, perbuatan beliau 11. Aisyah melihatnya tidak pernah lebih daripada 11. Nah, itu ya. Nah, ini salat tarawih ya. Dan di malam Ramadan itu ya hukumnya sunnah. Lebih afdal mana dengan salat Isya? Dengan tarawih? Ya Isya. Jangan sampai Isya-nya di rumah, ya, saya jadi imammu sama istrinya. Jangan, jadi makmum aja di masjid. Ya. Lebih benar, lebih banyak pahalanya jadi makmum di masjid daripada jadi imam di rumah untuk istrinya. Ya. Oh, saya imammu, ya. Engkau imamku. Jangan untuk bapak-bapak laki-laki di masjid, ya, di masjid. Itu di malam Ramadan para jamaah, ya. Apalagi yang terjadi di malam Ramadan, silakan nanti diperhatikan. Nah, di dalam di siang Ramadan, ya, tidak boleh, ya, jima, tidak boleh makan minum sebagaimana definisi siam. Secara istilah apa? Al-imsak an kulli muftiratin min al-aqil wa syirbi wal jima' min tulu'il fajr ila ghurubis syamsi ma'a niyati ta'abbud lillah. Yang namanya puasa, definisi secara bahasa tadi menahan. Ya, secara istilah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Makan, minum sengaja atau jima' sejak terbitnya fajar. Ya, bukan terbit matahari, terbitnya fajar. Ya. Min tulu'il fajri, fajar yaitu subuh. Kalau matahari jam 6. Ya. Sampai terbenamnya matahari dengan niat ibadah, bukan niat diet. Ya. Bukan niat untuk mengobati sakit. Bukan niat untuk yang lain-lain. Ya, tapi niatnya ibadah. Insyaallah dietnya ikut. Insya Allah niat yang lain juga insya Allah ikut ya. Nah, di siang hari ya tentu ya yang bekerja-bekerja ya dan niatkan ibadah kepada Allah supaya bisa mendapatkan apa namanya pahala yang maksimal. Tapi ingat Nabi SAW bersabda rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athash. Berapa banyak orang puasa tidak dapat pahala dari puasanya selain haus dan lapar. Kenapa? Ya mulut puasa dari makanan, tapi dari kebohongan tidak, dari dosa tidak dijaga. Ya, Nabi bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang selalu bicara bohong, sumpah palsu. Demi Allah ini sudah ditawar orang. 1 juta padahal tidak ada yang nawar. Ya. Itu sumpah palsu. Atau bersaksi palsu. Dan selalu melakukannya. Laisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan minuman. Ya. Maka di siang puasa baca Quran itu lebih utama di malam hari atau siang hari? Ya. Di malam hari. Kenapa? Karena hadis yang menjelaskan bahwa puasa nanti bisa bicara, ya. Termasuk bacaan Quran yang kita baca, ya, itu nanti akan bisa berbicara. Asyam wal Quran yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah yaqulu siyam ay rabb mana'tuhu at-ta'am wasyahwah fashafi'ni fi wa yaqulu al-Quran mana'tuhu an-nauma bil lail fashafi'ni fi qala fashfa'an ya rawahu Ahmad dan yang lainnya. Puasa dan Quran nanti akan bisa memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa ini berarti apa? Tajasimul a'mal. Bahwa amal itu nanti tajasim, ada jasadnya, ya. Nanti di kuburan juga berupa orang yang baik, ya. siapa kamu, ya, wajahmu baik. Apa kata orang itu? Ana amaluka soleh. Ya, abshir ana amaluka soleh, amal solehmu. Nah ini juga bisa bicara. Apa kata puasa? Ya Allah, aku halangi dia makan dan minum dan syahwat. Kapan itu? Siang atau malam? Itu saya siang. Ya. Quran mengatakan, ya Allah, aku halangi dia dari tidur di malam hari. Jadilah aku syafaat bagi dia. Maka Quran dan puasa menjadi syafaat. Ya. Penolong kita nanti di hadapan Allah. Ya. Berarti banyaklah baca Quran di malam hari. Bukan berarti di siang tidak boleh, tidak. Ya. Tapi di sini, ya, Quran mengatakan, Mana'tuhun nauma billayli fasyaffi'ni fihi. Aku halangi orang itu tidak tidur malam karena baca Quran. Ya kalau sekarang gak bisa kerja ya. Yang kerja di siang hari, semalaman gak tidur, ya bisa tidak kerja. Tentu saja dipilih sesuai dengan kemampuan. Ya, fattakullah mas tatoktum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Sama dengan itikaf. Ya. Itikaf, saya mau itikaf. Tapi gak bisa 10 hari, malam hari. Boleh? Boleh. Memang ada khilaf ulama. Ya, yang saya ambil pendapat sesuai dengan hadis Umar. Umar mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, inni nadartu ya, an a'taqifa fil masjidil haram laylan. Ya. Inni nadartu fil jahiliyati an a'taqifa fil masjidil haram laylan. Faqala awfi binadrik. Ya Rasul, saya di waktu jahiliyah bernadar untuk iktikaf semalam di Masjidil Haram. Apa kata beliau? Tunaikan nadarmu. Ah, saya tidak boleh, harus 10 hari. Ya, Nabi pasti ngomong 10 hari. Oh, tidak boleh, enggak masalah meskipun 1 jam. Tapi di sini lailan, beliau mendiamkan, ya. Menunjukkan semalam itu ya kita boleh karena siangnya harus kerja, ya. Para jemaah. Kemudian di siang hari, ya, kita bisa baca Quran, tasbih, zikir, pokoknya isi dengan kebaikan, sedekah, semuanya isi dengan kebaikan-kebaikan. Biasanya di hari pertama semangat, ya. 10 hari kedua baru tuh mulai lagi. Apalagi 10 hari ketiga sudah mikirin, ya, kapan mobil masuk bengkel, motor masuk bengkel, ya, karena mau mudik, ya. Mikir macam-macam. Ya, ibu-ibu sudah mulai daftar menu makanan ditulis, ya. Sudah mikirin bonus tak bonus Ramadan, Idul Fitri. Boleh mikirkan itu, boleh silakan, tak akan tetapi jangan sampai disia-siakan hari-hari tersebut. Kemudian kita sahur, berbuka. Hendaklah kita menyegerakan buka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, akhrajahul Bukhari Muslim. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka mau menyegerakan buka puasa. Ya, selama mereka menyegerakan buka puasa itu. Ya. Nah ini para jemaah. Ya. Nah berbukanya dengan apa? Kalau ada rutop. Kalau tidak ada, ya beli. Ya. Usahakan. Sekarang rutop dijual. Masya Allah banyak sekarang rutop. Memang lebih mahal. Tidak ada rutop, tamer, korma. Tidak ada korma, air dulu. Ada yang bilang. Yaitu sunnah ustaz, ya, kalau gorengan wajib, korma sunnah, gorengan wajib, ya. Sebagaimana hadis Anas, kata Rasulullah SAW, yuftir ala rutobat qabla an yusalli, fa illam takun turtobat ala tamrat fa ala tamrat fa illam takun hasa hasawat minal ma, akhrajahu Abu Dawud, hadis Hasan dari Anas Malik. Adalah Rasulullah SAW iftor, ya, yaitu berbuka. Kalau ada kana dan fi'il mudhari, biasanya maksudnya adalah semuanya atau paling dominan, ya. Berbuka pertama dengan rutub sebelum sholat, ya, sebelum sholat. Ya. Kemudian kalau tidak ada rutub, maka dengan korma. Tidak ada korma, maka dengan air. Nah, ini para jamaah, ya, dengan air. Sebelum sholat, ya, saya ada riwayat yang lain yang tidak bisa sulit untuk saya cari, ada hadisnya, ya, ada dua sahabat, satunya mendahulukan buka puasa, satunya sholat duluan, ya, Maka yang dikatakan yang benar yang berbuka puasa dulu baru sholat. Ya, itu sesuai dengan apa yang diperbuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buka rutop, nggak ada rutop, korma, nggak ada korma, air dulu, ya air dulu sebelum sholat. Ya. Tapi terkadang masjid masih belum sholat, antum selesaikan gorengan ya silakan, nggak ada masalah. Ya. Kemudian doanya ya, ketika berbuka puasa, doa berbuka puasa sebagaimana hadis Ibnu Umar. Ya, yang di Abu Dawud, di Hasan Rasul Albani, kana Rasulullah SAW idza aftara qala dhahabat dama'u wa batalatil 'uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ya. Kalau melihat dari susunannya idza aftara, apabila sudah berbuka puasa. Tapi idza ada kata idza kuntum ila shalah falsilu wujuhakum, kalau kamu idza kuntum sudah salat maka wudu, apakah begitu? Tapi maksudnya jika kamu ingin salat, ya. Kuntum fil madi. Idza kumtum ila shalah, apabila kamu sudah selesai salat, fasilu wujuhakum, maka wudulah, apa begitu? Kan tidak, wudu sebelum salat. Idza aftara, ketika sudah berbuka. Nah, makanya ada dua, dibaca setelah berbuka. Pendapat pertama, pendapat yang kedua dibaca ketika mau berbuka. Ya. Sama dengan idza kumtum ila shalah. Ya. Idza kumtum ila shalah. Yaitu apa? Apabila kalian mau sholat. Ya. Tapi kok ini kan dahabat doma'u, sirna dahaga, urat-urat pada basah. Ya. Semoga pahala tetap di sisi Allah. Ada sesuatu akan datang pakai kata kerja lampau, pakai fi'il madi. Seperti firman Allah, idza syamsu kuwirat. Ya. Wa idza nujumu kadarat. Ketika matahari telah digulung, padahal belum. Ya. Menggunakan kata kerja lampau untuk masa akan datang dalam ilmu balaghah, yang dimaksud adalah sesuatu yang besar kemungkinan terjadinya. Tapi kalau Quran pasti terjadi. Nah, sementara ini kita ada di sini maghrib, kita baca dulu karena sebentar ini sebentar lagi akan membasahi kerongkongan kita. Yaitu tapi ada dua pendapat ulama menjelaskan. Dibaca sebelum berbuka dan dibaca setelah berbuka. Kalau belum berbuka baca ini kan belum kerongkongan, belum kering. Nah, itu tadi ada fi'il madi ya atau kata kerja lampau yang dipakai untuk akan datang. Untuk litakid, untuk menjelaskan dan memberikan penekanan bahwa itu pasti terjadi. Ya. Tapi kalau manusia belum tentu ya. Belum tentu. Makanya kita doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takhilli ila nafsi turfatainin. Betul, ini tinggal berapa senti. Kalau Allah tidak menghendaki, enggak masuk ke mulut, masuk ke hidung. Kenapa? Ya karena serangan ya, stroke tiba-tiba tangannya goyang, bukan masuk ke mulut tapi masuk ke hidung ya. Nah, oleh karena itu ada juga berpendapat dibaca setelah berbuka puasa. Allahu a'lam. Kalau saya baca menjelang berbuka ya. Kemudian banyak baca Quran, ya, banyak baca Quran dan banyak dermawan karena Nabi seperti itu. Karena Jibril yalqa, ya. Karena Nabi sallam ajwadun nas bil khair wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan hina yalqahu Jibril. Ya. Nabi itu orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Ketika bertemu dengan Jibril, ya. Karena Jibril yalqah kulla lailah fi Ramadan hatta yansalikha. Setiap malam berjumpa dengan Jibril sampai subuh. Ya. Ya'ridu alaihin nabil Quran. Disampaikan Quran depan Jibril. Ya. Fa'idha laqiyahu Jibril kana jawatul khair minar rihil mursalah. Ketika jumpa dengan Jibril, beliau orang yang paling semangat berbuat baik, dermawan. Ya, seperti angin sepoi-sepoi, angin yang meniup ya dengan perlahan. Nah, ini mari hadis-hadis yang kita dengarkan tadi kita amalkan ya. Kemudian berikutnya, kalau tadi termasuk sunnah-sunnah puasa ya, yang tadi sahur, mengakhiri waktu sahur ya, menyegerakan buka puasa, buka dengan rutab, korma atau air, baca doa ya, juga membaca Quran dan mempelajarinya, Ya. Kemudian kalau ada orang mengajak untuk bertengkar, katakan saya puasa. Ya. Ini termasuk sunnah-sunnah puasa. Kemudian perkara yang membatalkan puasa, ya, makan minum dengan sengaja. Ya. Kemudian yang makan minum dengan sengaja, ya, dan juga jima. Ya. Tapi kalau tidak sengaja, lupa jam 8 minum teh manis sama roti bakar 3 potong. Tidak ada masalah. Man nasiya ya fa akala aw syariba falitimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Akhir Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Barang siapa lupa sementara puasa lalu makan minum, silakan ya puasanya lanjut karena sebenarnya Allah yang ngasih makan dan ngasih minum. Ketika minum dapat separuh baru ingat, ya tinggalkan. Ya, yang disempurnakan puasanya, bukan minumnya. Ya, bukan minumnya. Kalau pas sahur, silakan dengar adzan, lanjutkan makannya. Ya, nah, itu Allah ngasih makan, ngasih minum. Kemudian yang ketiga, ta'amudul qai, yaitu sengaja muntah, itu bisa batal puasa. Man dara'ahul qai falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Akhrajahu Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abi Hurairah. Barang siapa yang sengaja muntah barang siapa muntah tidak sengaja, maka tidak ada qada bagi dia, lanjutkan puasanya. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, hendaklah mengqada, alias puasanya batal, ya, puasanya batal. Kemudian yang keempat adalah haid. Ya, jadi ibu-ibu ketika haid, puasanya batal. Ya. Yang kelima, nifas. Ya. Nifas. Adapun istimna, ya, istimna itu onani atau masturbasi, yaitu lama khilaf dalam masalah ini. Ya. Ibnu Hazm mengatakan tidak. Yang membatalkan itu kalau jima, ya. Jima itu murah. Kalau ya, karena mencium istrinya puasa boleh tidak? Hah? Mencium istri ketika puasa boleh tidak? Boleh, ya. Nah, itu ada orang tua tanya kepada Nabi, ya, bagaimana dengan orang yang mencium istrinya ketika puasa? Boleh. Tapi ketika ada anak muda bertanya, tidak boleh. Nah, di sini mana yang rajih, yang kuat, dikuatkan oleh siapa? Oleh Ibnu Hazm, ya, Adz-Dzahiri. Maka dua-duanya boleh, ya. Dua-duanya boleh. Ya, karena apa? Ketika Nabi meninggal, Aisyah umur 18 tahun. Sementara Nabi mencium beliau, beliau sedang puasa, ya. Sebentar, ya. Hadisnya yang orang tua bertanya, bolehkah ya mencium ya orang yang sedang berpuasa? Nah, ini ya. Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a syab faqala ya Rasulullah uqabbil wa ana shaim qala la faja'a shayhun faqala uqabbil wa ana shaim qala na'am faqala fanadara ba'duna ila ba'din faqala Rasulullah inna shaykha yamliku nafsahu, ya. Tapi hadis ini lemah, ya. Ada yang datang kepada Nabi, seorang pemuda, ya Rasul saya mencium istri, boleh tidak saya puasa? Tidak boleh. Ada orang tua datang, ya Rasul saya cium istri saya puasa, boleh? Boleh. Lalu satu sama lain saya melihat dan Rasul mengatakan orang tua lebih menguasai dirinya. Tapi di sini ada rawi namanya Ibnu Lahiyah, dia ada dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Dan Nabi meninggal Aisyah umur 18 tahun. Isa Aisyah mengatakan karena Rasulullah SAW yuqabbil wa wasaim wa yubashir wa wasaim wa walakinnahu kana amlakakum liirbihi, rawal Bukhari wa Muslim, sahih. Ya, Rasulullah SAW mencium beliau sedang berpuasa. Yubashir, yubashir itu satu kulit, ya, ya mungkin ya pelukan atau apalah ya. Beliau puasa dan beliau orang yang paling kuat dari kalian dalam menguasai dirinya. Intinya boleh, boleh, ya. Intinya apa? Boleh, ya. Boleh juga orang berpuasa kumur-kumur, boleh, ya. Pakai siwak juga boleh. Junub. Ya tidur sama istrinya belum mandi sampai subuh boleh. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukan itu. Sebagaimana hadis Aisyah, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junub min ahli thumma yaghtasil wa yasum. Al-Bukhari wa Muslim, ya. Nabi masuk waktu subuh, beliau junub, ya, belum mandi. Lalu beliau subuh mandi dan puasa. Jadi boleh saja, ya. Pakai siwak boleh, ya, ya boleh ketika berpuasa. Artinya kayak pakai sikat gigi juga boleh. Tapi kalau pagi, kalau siang makruh, bukan batal. Boleh kumur-kumur, istinsak masuk air ke mulut hidung, tapi jangan berlebihan. Baligh fil istinsak illa antakuna shaiman. Boleh kamu istinsak masuk hidung, tapi jangan berlebihan, ya, ketika puasa. Ya. Kemudian boleh bekam, boleh, ya, boleh suntik juga boleh. Yang tidak boleh adalah, ini kalau suntik berarti dia kan sakit, ya. Kalau sakit boleh tidak puasa. Tapi mungkin suntik vitamin, ya, ya vitamin yang tidak masuk ke ini ya, tidak masuk ke perut ya. Kalau infus masuk ke perut itu makanan, ya, tidak boleh masuk ke lambung. Itu ulama mengatakan batal, ya. Tapi orang yang mau bekam, mau donor darah, selama dia tidak apa kuat, ya, selama dia kuat nggak masalah. Ada hadis mengatakan aftarul hajim wal mahjum, orang yang membekam yang dibekam puasanya batal, itu mansukh kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena hadis Ibnu Abbas mengatakan annan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim, Nabi berbekam sementara beliau sedang puasa. Ini yang menasah. Nah, berarti hukumnya boleh, ya, boleh. Nyicipi makanan ibu-ibu boleh. Labasaan yudzawwiq al-khal ay syai' ma la yadkhul halqahu wa huwa shaim, ya. Ini asar Ibnu Abbas. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq, ya. Boleh mencicipi makanan al-khal di sini cuka selama tidak masuk ke dalam kerongkongan. Cuman kalau nyicipi makanan hanya dengan lidah, ibu-ibu bisa ya bedakan asin dan tidak asinnya ya. Manis tidak manis. Itu urusan ibu-ibu ya. Intinya boleh ya. Intinya boleh. Ini ada waktunya. Ya. Kemudian bagaimana dengan orang yang sakit, ya, orang haid, orang nifas. Yang sakit bayar qadha. Yang haid bayar qadha, yang nifas bayar qadha. Adapun orang tua atau wanita hamil atau wanita menyusui, jika wanita hamil dan menyusui khawatir ya dengan kehamilannya, maka boleh bayar qadha. Boleh bayar fidyah saja tanpa qadha, ya, tanpa qadha, ya. Karena ayat dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutikuna fidyatun tu'am miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum, ya, in kuntum ta'lamun. Orang yang mampu puasa boleh bayar. Nah, katanya itu mansuh. Ya, betul. Ya, ketika lihat bulan wajib puasa semuanya. Itu terhapus. Masih sisa kata Ibnu Abbas orang tua seperti Anas bin Malik. Ya, beliau bikin makanan sampai sebulan, ya, lalu dikasih makanan itu, ya, nisfu sha' min hintah, ya, satu sha' dari hintah, hintah sejenis gandum, setiap hari satu makanan. Anas bin Malik bikin makanan langsung, dimakan oleh 30 orang selama 30 hari tidak berpuasa, ya. Nah, ada yang mengatakan man hadis Abu Hurairah man adrakahul kibr al-kibru falam yastati an yasuma ramadan fa alaihi likulli yawm mud min qamhin. Ya. Orang yang sudah tua tidak mampu puasa, setiap hari bayar satu mud dari qamhin. Qamhin juga sejenis gandum. Tadi setengah so. Ah, satu mud itu satu so 4 mud. Ya. Kalau setengah so ya 2 mud. Ini satu mud. Yang satu hintoh, satu qamhin. Berarti qamhin itu lebih mahal. Ya, lebih mahal daripada hintoh. Ya, amannya kalau mau makanan satu makanan boleh. Ya, misalnya nasi uduk ya sama orang miskin setiap harinya. Ya, tapi ngasihnya yang puasa untuk buka puasa atau enggak puasa yang sudah tua atau menyusui atau hamil boleh, pada dia ada halangan tidak puasa. Kasih satu bungkus boleh. Ditambah buahnya ya, nasi padang ada buah, ada kerupuknya, ada es tehnya, terus ada duitnya. Ah, boleh tambah afdol itu. Ya, afdol. Apa ayatnya? Ya, wa 'alal ladzina yutikunahu fityatun tu'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun. Barang siapa yang tidak mampu puasa bayar fidyah boleh. Barang siapa menambah, kan tadi satu mud, satu mud atau setengah sok orang tua. Boleh. Dan orang yang hamil ya, sebagaimana asar dari Ibnu Umar ya. Asar dari Ibnu Umar untuk bayar fidyah itu ya boleh ya. Ditanya ya Ibnu Umar karena istrinya juga tidak puasa ya, rukhsah untuk asal dengan catatan idza khafata, orang hamil atau orang yang menyusui khawatir baik dengan dirinya atau dengan bayinya boleh ya, aftarata untuk tidak puasa, wa at'amata ngasih makan kullayumin miskin, setiap hari satu orang fakir miskin ya. Nah, adapun jumlahnya, maka di sini ketika Ibnu Umar ditanya wanita hamil takut pada anaknya atau dirinya, tuftir wa tut'im maka nakulli yaumin miskinan muddan min hintoh, satu mud dari hintoh ya, satu mud itu segini ya. Silakan cari satu sok itu berapa. Nah, kita biasa kalau zakat fitr satu sok 2,5 kilo. 2,5 kilo bagi 4 ya, berarti 1,1 atau 1,2 lah. Ya. Itu. Allahu a'lam ya. 2,5 kilo dibagi 4 jadi 0,6 kurang lebih. 0,6 ya. Berarti 6 berapa? 60 gram ya. 0,6 kilo. Gitu. Nah, kalau kita mau aja 1 kilo aja enggak ada masalah. Ya masa cuman 1/4 kilo, 0,6 kilo untuk beras, ya, nah, atau makanan jadi, silakan, ya, itu. Yang pasti di sini satu mud min hintoh, hintoh itu sejenis gandum, ya, itu. Ya, sama juga Ibnu Abbas, ya, adalah pendapatnya tidak perlu mengkodok, boleh membayar. Yaitu fidyah. Ya, karena waktunya barangkali sampai di sini hampir sudah 2 jam. Ya, 1 jam setengah lebih. Kalau ada pertanyaan, ya, silakan, ada waktu untuk pertanyaan. Silakan. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas pembahasannya. Ada berapa buah pertanyaan, Ustaz? Ya. Pertama, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika dulu kita punya hutang puasa bertahun-tahun karena sakit, dan sekarang alhamdulillah sudah sembuh dan sehat, karena hutang puasanya banyak, apakah harus qada atau bayar fidyah? Yang kedua yang senada Ustaz, jika orang tua kita yang sudah meninggal dunia punya hutang puasa, tapi kita lupa jumlahnya, bagaimana solusinya untuk membayarnya Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, adapun ya seperti dalam ayat. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, tadi sudah saya bacakan, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Fa man syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Orang yang sakit atau orang yang safar, maka dia mengqadha mengganti di hari-hari yang lain. Ya. Nah, ini sakitnya bertahun-tahun, 2 tahun atau 3 tahun sehingga tidak puasa 3 Ramadan misalkan, ya. Nah, maka kembali kepada ayat ini, diqadha di Ramadan. Ya. Ya, tentu semampunya, karena yang namanya wajib sesuai dengan kemampuan. Kalau larangan mutlak, ma nahaitukum an syai' fajtanibu wa ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Semua yang dilarang tinggalkan dan semua yang diperintah kerjakan sesuai dengan kemampuan. Nah, itu. Jadi ketika sudah sehat diganti satu-satu, ya. Itu. Berdasarkan ayat tersebut. Tapi kalau meninggal, nah, ini meninggal ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan, ya, yaitu apa itu? Berdasarkan hadis Nabi, ya. Yaitu apa? Nabi bersabda, "Man mata wa 'alaihi asyam shoma anhu waliyuhu." Ya. Barang siapa meninggal punya utang puasa, maka yang bayar ahli warisnya, ya. Nah, di sini hadis tersebut dibawa oleh para ulama, sebagian mereka, kepada apa? Kepada puasa nadar, ya. Puasa nadar, ya. Nah, sebagaimana ada orang yang datang kepada Nabi dan menyampaikan, ya, yaitu tentang ibunya, ya, yang meninggal. Ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha shaum syahr, ya, afasumu anha, qala araita law kana ala ummuki dain akunti qadihi akunta qadih uqdullah fallahu haqqu bil wafa. Ada orang datang kepada Nabi, ya, ibu saya mati, meninggal, ya, beliau punya utang puasa, ya. Apakah harus saya bayar? Kalau ibumu punya hutang uang, ya, terus kamu bayar, ya, apakah itu akan melunasinya? Iya, ya. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk diselesaikan. Nah, namun dibawa hadis ini, ya, kepada hadis nadar, ya, kepada puasa nadar. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, ya, ini yang berbunyi begini, ya, ada seorang wanita datang kepada Nabi, ya, dan wanita itu bilang bahwa ibunya punya hutang puasa, ya, ya, hutang puasa, ya, sebentar, kemudian bagaimana, ya, ini hadisnya. Ja'at imra'atun ila Rasulullah sallam faqalat ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu nadrin afa asumu anha ara'aiti law kana 'ala ummuki dainun faqadaitihi akana yu'addi dhalika anha qalat na'am qala fasumi an ummuki. Rawi Muslim dari Ibnu Abbas, ya. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal punya hutang puasa nadar, apakah boleh saya puasakan dia? Iya, ya. Bagaimana kalau ibumu punya hutang kamu bayar? Apakah sudah terbayar? Iya. Maka silakan puasa untuk ibumu. Ah, di sini memang ada beda pendapat ulama. Yang pertama ada mengatakan bahwa itu puasa wajib, ya. Dan yang lain mengatakan puasa nadar. Nah, karena ada mutlak ada muqayyad, maka saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan muqayyad dengan nadar. Sehingga orang yang meninggal punya puasa, ya, hutang puasa, yang dipuasakan oleh ahli warisnya adalah dibawa kepada puasa nadar. Allahu a'lam bishawab. Ya. Puasa nadar ya. Nah Ustaz, jazakallahu atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, jika seorang wanita haid belum sempat bersuci, tapi di malam hari dia berniat untuk berpuasa dan baru bersuci setelah azan subuh, apakah sah puasanya Ustaz? Iya, enggak ada masalah. Sah. Ya. Jadi orang haid belum bersuci, ya. Tapi kalau mau sholat harus mandi dulu. Ya. Nah, kalau berubah sama suaminya, sudah bersih dia, tapi belum mandi, bolehkah tidur sama suaminya? Ada dua pendapat, ya. Karena Allah berfirman, apa namanya? Ya. Jangan kalian tidur sama istri sampai dia suci, ya. Hatta yadhurna. Ya. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Ya. Fa'inta fa'idah tatoharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau suami istrinya haid, jangan dekati mereka sampai suci. Nah, suci di sini ada dua, ya, suci putus darahnya, suci mandi. Ya, kalau pendapat Abu Hanifah, suci putus darah sudah gak haid meskipun belum mandi. Tapi kan orang haid harus mandi kalau mau sholat. Tapi kalau berhubungan suaminya, kalau pendapat Abu Hanifah, meskipun gak mandi boleh-boleh saja di situ karena sudah tidak haid. Ya, itu pendapat Abu Hanifah. Tapi lebih aman tentu saja faida tatoharna fatuhunna haitsu amarakumullah. Kalau sudah suci itu mandi. Silakan kalian hubungan sama istrinya. Begitu juga dengan orang yang mau sholat. Semalam dia puasa, niat puasa, baru subuh mandi, boleh sama dengan orang yang junub. Karena haid itu termasuk hadas, hadas besar. Junub juga hadas besar. Hadas besar tidak bisa suci kecuali dengan mandi. Dan Nabi junub sampai subuh, ya, belum mandi. Dan beliau subuh mandi, baru sholat subuh dan beliau melanjutkan puasanya. Ya, boleh. Cukup? Ada lagi? Ada lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mau bertanya, di bulan puasa apakah boleh kita driver online antar makanan di pagi ataupun siang? Soalnya itu adalah pekerjaan utama saya. Dan kedua, apakah kita harus mendoakan atau berkata semoga fulan diberi hidayah setiap hari? Misal ada tetangga kos baru yang setiap hari bermaksiat, dan kalau tiap hari itu jujur malas untuk berdoanya, Ustaz. Malas untuk? Mendoakannya. Oh iya, iya. Iya. Kita tetap harus mendoakan kebaikan pada orang. Mendoakan dapat hidayah, ya, ketika ada orang berbuat dosa. Kenapa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-Ku, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, bahwa Allah mengampuni dosa semuanya. Kita tidak boleh putus asa dan orang yang berbuat dosa, ya. Tetap kita doakan. Kemudian adapun menghantarkan, ya, makanan tersebut, ya, begini, ya. Al maqasid laha al wasail laha ahkamul maqasid, itu kaidah fikihnya, ya. Sarana punya hukum yang sama dengan tujuannya. Salat ke masjid bagi laki-laki wajib, tidak bisa ke masjid kecuali jalan, maka jalan hukumnya wajib. Padahal jalan ke masjid tidak wajib. Ya, misalkan jam 8 mau ke masjid, mau kemana? Ke masjid, gak wajib. Tapi ketika sholat duhur jadi wajib, apakah naik kendaraan atau jalan. Nah sekarang, ya, orang tidak berpuasa dan kita menjadi sarananya untuk tidak berpuasa. Nah ini harus menjadi pertimbangan yang kuat agar kita tidak masuk ke dalamnya. Dan harapan kita semua, semoga teman-teman yang menghadapi seperti itu diberikan solusi, ya, karena bumi Allah sangat luas, ya. Bumi Allah sangat sangat luas. Siapa tahu ketika tidak mau ngantar makanan, ketika di siang Ramadan dapat order yang lain yang jauh lebih besar yang tidak terkait dengan hal tersebut, ya. Itu. Dan memang diuji di sini, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum masatuhumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqulur rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apa kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum diuji kalian sebagaimana ujian bagi orang yang terdahulu? Mereka disiksa, dipukul, bahkan dibunuh. Sampai Rasul dan orang beriman mengatakan kapan pertolongan Allah datang. Ingat, pertolongan Allah dekat. Nah ini diuji, ya. Sekarang orang tidak berpuasa, ya. Maka dia bisa menyempurnakan dengan baik tidak puasanya dia ketika ada makanan dan minuman. Kalau minuman makanan tidak diantar, apakah dia bisa makan, bisa minum? Tentu jawabannya tidak. Kalau dia ambil sendiri, ya sudah, lepas kita. Tapi ketika kita menghantarkan makanan dan minum sama dia, maka masuk wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Contoh, Ustaz, saya tidak ikut minum-minuman keras. Cuman saya sediakan sofa. Oh, ya. Supaya yang lagi ya nyekek botol itu enjoy. Ya. Maka dia juga dapat dosa. Meskipun tidak ikut minum-minuman keras. Itu. Jadi semua yang terkait dengan kerjasama dengan dosa adalah dosa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan bekerjasama dalam dosa dan permusuhan. Iya. Cukup? Satu lagi, Ustaz. Iya, satu lagi terakhir, ya. Pertanyaan terakhir, Ustaz, sekalian nanti dengan penutupnya. Lebih afdol mana sholat tarawih di masjid atau yang jauh dari rumah atau sholat tarawih di musola depan rumah, Ustaz? Sholat di masjid yang jauh dari rumah atau sholat di musola depan rumah? Kan gak ada bedanya. Bedanya cuma jauh sama dekat. Ya, kalau kita berbicara mungkin maksudnya yang dekat itu tidak sunnah, yang jauh ya dijaga sunnah di sana, mungkin itu. Ya, kalau kita sholat kita mencari imam yang menjaga rukun-rukun sholat seperti tumakninah, maka kalau itu berada di jauh, dekatnya tidak, ya tentu saja lebih utama yang jauh tadi. Selain dapat pahala jauhnya. Tapi kalau sudah jauh, sholat ya 23 rakaat 10 menit, 15 menit. Kan ada itu di YouTube-YouTube itu. Sholat kilat, super cepat. Sehingga tidak tumakninah, tidak sah itu. Ya. Tapi ketika ditanya, kenapa aku bisa cepat? Itulah ya ulama barokah waktunya. Waktunya bilang barokah, ya. Bukan barokah, itu tidak tumaknina. Saya apa? Berani bertanggung jawab dunia akhirat bahwa itu tidak sah. Ya. Karena itu tidak tumaknina. Karena Allah yang tahu. Iya, Allah sudah kasih tahu salat tumaknina Nabi, sallu kama raaitumuni usolli. Ada orang salat seperti ayam matok jagung. Sahabat datang kepada Nabi salam. Apa kata Nabi? Sholli fa inna kalam tusholli. Salat kamu belum salat. Nah, ini penting untuk jadi perhatian. Kalau bicara dekat sama jauh, kemudian sama-sama dijaga sunnah, yang paling utama yang dekat. Ya. Yang dekat. Justru ketika yang dekat barangkali tidak tumaknina, bacaan imamnya kurang, ada banyak hal-hal yang bid'ah di situ. Maka yang jauh lebih utama, ya. Nah, namun sesekali sholat di situ, masa depan rumah dilewatin. Nah, nanti sama jemaah ada apa dengan kami, kan itu, ya. Kalau ini salah, ya imam yang nanggung. Seperti yang saya sampaikan, yusalluna lakum fa'in asabu falakum walahum, ya, wa in akhtau falakum wa alaihim. Imam-imam itu sholat untuk kalian. Kalau mereka benar, kalian dapat pahala, mereka dapat dosa. Tapi kalau mereka salah, kalian dapat pahala, mereka dapat dosanya. Itu, ya. Demikian. Oleh karena itu, ya, kalau memang ada musola dekat tapi kurang, ya, kalau sampai tidak tumakninah nggak apa-apa nggak sholat di situ, tapi tetap kasih nasihat. Tapi kalau mungkin bacaannya pendek, saya kurang ini, bagi saya kurang menyentuh, bacaannya kurang begini, yang jauh membuat hati, nah ini baru beda lagi, ya, boleh bisa bergantian, ya, karena satu angkanya mungkin 6-7, yang lain 9-10. 6-7 kan masih lulus. Ya, kalau sudah 4 enggak lulus, 5 ke bawah enggak lulus. Artinya tidak tumakninah, tidak ada toleransi. Kalau tumakninah terjaga, cuma bacaannya mungkin kurang bagus, tajwidnya kurang, ini kurang misalkan. Nah, yang jauh bagus, bisa selang-seling, ya bisa gantian. Tapi kalau memang tidak tumakninah, ya kita tidak boleh kita. Kecuali tidak ada tempat lain, ya. Dan kita tahu tumakninah yang dosa dia. Dan besoknya mungkin kita kasih nasihat, dikasih nasihat tidak bisa, ya sudah. Tidak boleh kita berimam dengan orang yang sholatnya dia tumakninah. Apa arti tumakninah itu? Satu, ulama jelaskan bacaan, misalkan ruku. Bacaannya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Terus tulang-tulang rusuknya, tulang-tulangnya mengenai semua ketika ruku. Baru sami Allah liman hamidah. Ada orang, ya, Allah Akbar mau ruku, imam sudah sujud. Makmum mau ruku, imamnya sudah nyungsep. Rokaat kedua, dia gak mau kalah. Imam belum sujud, makmum baru sujud duluan. Takut kalah. Dan surat berjamaah itu ada 3 kondisi. Pertama, ya, ini yang benar, yaitu apa? Mutaba'ah. Ya. Yang kedua, muwafaqah. Yang ketiga, musabaqah. Nah, musabaqah itu apa? Mendahului imam. Mutaba'ah, berbarengan dengan imam. Ya, muwafaqah maksudnya. Kalau mutaba'ah, ngikuti imam. Nabi bersabda, innama ju'ilal imam liyuktamma bihi. Faida kabbara fakabbiru wa idza qara'a fansitu. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, bukan dibarengin. Imam ruku bareng ruku, imam sujud bareng sujud. Ada juga, ya, imam belum ruku dia sudah ruku duluan. Imam mau sujud dia sudah nyungsep duluan. Itu musabaqah namanya, tidak sah salatnya, ya. Imam dijadikan untuk diikuti. Nah, kalau imamnya tidak tumakninah sehingga terjadi seperti itu, maka ya kita boleh, ya, ya tidak nyaman sama tetangga urusan dengan manusia, tapi urusan dengan Allah Ta'ala. Cuman ada prosesnya. Apa prosesnya? Sosialisasi, disampaikan. Kalau tidak bisa nyampaikan lisan, tertulis, ya, dan pilih orang-orang yang sekiranya bisa ajak bicara. Karena apa? Sensitif, apalagi seorang imam yang sudah sekian lama jadi imam, ya, tidak ada penggantinya. Itu biasanya sangat sensitif. Ya, agar memperkecil resiko. Artinya yaitu bermain cantik, ya. Tapi kalau setiap hari melewati musala terus, kan timbul pertanyaan, apalagi berangkatnya ketika orang sudah kumpul di musala atau jalan ke musala itu, ke masjid yang dekat itu, ya. Nah, ini. Dan dalam hal ini, ya, kita juga tetap ada pertimbangan itu. Lihat maslahat dan mafsadahnya. Jika di masjid dekat itu memang secara hukum sholat sah, ya, cuman mungkin bacaannya kurang ini, kurang itu, kurang membuat tenang bagi hati kita, boleh sesekali yang jauh, ya, boleh sekali yang jauh. Tapi kalau di dekat itu bagus semua, ya sudah, kita pilih yang dekat untuk persatuan umat Islam yang ada di daerah setempat. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Semoga bermanfaat, semoga diberikan sehat, panjang umur, barokah, bisa mendapatkan Ramadan berikutnya. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.